Terpaksa aku sendiri, sementara saja kini. Bersabarkan datang hari, meskipun ku lelah. Aku takut kamu tak mengerti cara ku sampaikan rasa ini. Kamu tak mengerti. Ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa, agar kamu kan percaya begitu ku butuh cinta. Kembali lagi terulang, tergores hatiku ini. Setelah lama menyimpan rasa ini terlalu tak mengerti. Sendiri takut gagal terus begini.